إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة رحمكم الله. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki bab fi ahkamil haid wan nifas, hukum-hukum seputar haid dan nifas. Telah kita ambil beberapa hukum khusus seputar wanita haid dan nifas, yakni bahwa mereka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa saat haid dan nifasnya. Kemudian yang kedua, jika telah suci dari haidnya, mereka mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha sholat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bagi wanita haid dan nifas tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh pula membaca Al-Quran. Telah kita terangkan kemarin, di sana ada tempat-tempat yang diberi keringanan untuk membaca Al-Quran. Seperti seorang wanita yang khawatir akan terlupakan dari hafalan Qur'annya, atau seorang mudarrisah, guru yang mengajari murid-muridnya, atau seorang yang punya kebiasaan membaca Al-Quran yang sudah dia tekuni, maka itu tempat-tempat yang dia diberi keringanan tetap boleh membaca Al-Quran. Kemudian tidak boleh pula berdiam diri di dalam masjid, serta diharamkan bagi suaminya menggaulinya pada kemaluannya. Kemudian disebutkan yang keempat, boleh bagi suaminya untuk istimta' dengannya selama selain al-jum'ah pada kemaluannya. Kemudian yang kelima, tidak boleh bagi suaminya untuk mentalak istrinya yang sedang haid. Jadi itu seputar hukum-hukum pada mereka wanita haid dan nifas. Kemudian telah diberikan tanbih pula di sini, peringatan oleh beliau, yaitu mengenai wanita haid atau nifas yang suci sebelum terbenamnya matahari. jika mereka suci sebelum terbenamnya matahari, yakni berarti dia masih di waktu asar, wajib untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar di hari itu, sehingga dia segera mandi, kemudian sholat zuhur, kemudian disusul dengan sholat asar. Demikian juga yang suci di malam hari sebelum datangnya subuh, maka dia segera mandi, kemudian sholat maghrib dan isya di hari tersebut. Sekarang kita masuk perkara yang kedua, yaitu mengenai al-istihadah. Qala hafizahullah, thaniyan al-istihadatu wa ahkamuha. Yang kedua, mengenai istihadah dan hukum-hukumnya. Jadi darah yang keluar dari seorang wanita selain haid dan nifas, ada yang disebut dengan istihadah. Apa itu istihadah? Qala hafizahullah, al-istihadatu sailamud dami fi ghairi waqtihi ala sabilin nazifi min irqin yusammal adil. Istihadah adalah mengalirnya darah di selain waktunya. Artinya di selain waktunya, yaitu di selain waktu haidnya. Di selain waktu haidnya dan keluarnya ala sabilin nazif, dengan deras. Keluarnya dengan deras dan mengalir, memuncul. Min irqin, dari sebuah urat, yusamma, yang diberi nama adil. Jadi sumbernya adalah adanya urat dari dalam rahimnya. Wal mustahadatu amruha mushkilun. Wanita yang tertimpa istihadah ini, urusannya itu membingungkan, susah. Kenapa susah? Kenapa membingungkan? Lishtibahi damil haidhi bidamil istihadah. Karena tersamarnya antara darah haid dengan darah istihadah. Artinya ini yang sedang keluar ini, apakah haid ataukah istihadah? Ini menjadikan urusannya membingungkan, urusannya itu susah. فَإِذَا كَانَ الدَّمُ يَنْزِلُ مِنْهَا بِاسْتِمْرَارٍ أَوْ غَالِبِ الْوَقْتِ, yaitu apabila darah tersebut mengalir darinya dengan terus menerus atau di mayoritas waktunya. Itu ya, membuat bingung. Dari sisi فَمَا الَّذِي تَعْتَبِرُهُ مِنْهُ حَيْضًا وَمَا الَّذِي تَعْتَبِرُهُ إِسْتِحَاضَةً. Mana yang dia anggap haid dan mana yang akan dia anggap sebagai istihadah? La tatruku min ajlihi as-sawma was-salah. Yang kalau itu istihadah, dia tidak meninggalkan puasa dan salat. Fa innal mustahadata yu'tabaru laha ahkam at-tahirat. Karena wanita yang istihadah, dia memposisikan dirinya seperti hukum wanita yang sedang suci. Jadi sama-sama yang keluar darah, haid darah, istihadah juga darah. Tetapi konsekuensi hukumnya apa? Berbeda. Kalau haid itu dia tidak sholat, tidak puasa, dan hukum-hukum yang lalu telah disebutkan. Sementara istihadah tetap sholat, tetap puasa. Ini sisi yang menjadikan tadi muskilahnya di situ. Sehingga bina'an ala dzalik, maka berdasarkan hal tersebut, fa innal mustahawata laha thalathu halat. Maka wanita yang tertimpa istihadah itu ada tiga kondisi. wanita yang tertimpa istihadah itu ada tiga kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, an takuna laha 'adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. Yang pertama apa? Si wanita memiliki kebiasaan haid yang diketahui olehnya sebelum dia tertimpa istihadah. Ya, si wanita tersebut apa? Memiliki kebiasaan haid yang diketahui di sisinya, di sisi wanita itu, sebelum dia tertimpa istihadah. Bi an kanat qabla al-istihadhati tahidu khamsata ayamin aw thamaniyata ayamin mathala fi awal syahri aw wasatihi. Yaitu misalkan apa? Sebelum tertimpa istihadhah dia biasa haid 5 hari atau 8 hari di awal bulan itu atau di pertengahan bulan. Intinya dia memiliki siklus haid yang teratur sehingga dia tahu kapan dia haid dan berapa hari dia haid. Fata'rifu adadaha wa waqtaha. Dia bisa mengetahui berapa harinya dan kapan waktunya datang. Ini keadaan yang pertama, yaitu si wanita tadi, ya, sebelum tertimpa istihadah ini telah memiliki kebiasaan haid yang ia ketahui. Maka untuk keadaan yang pertama ini perkaranya mudah, sehingga dikatakan fahadihi tajlisu qadra adatiha. Maka si wanita ini, ya, solusinya apa? Dia duduk. Duduk di sini maksudnya tidak sholat, tidak puasa, artinya memberlakukan pada dirinya hukum-hukum haid. Itu maksudnya duduk di sini. Maka dia duduk seukuran kebiasaannya. Dia duduk seukuran kebiasaan haidnya. Waktu ada ussalah, ussiyam, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa. Wa ta'tabiru laha ahkam al-haid, dia anggap untuk dirinya hukum-hukum haid. Dia terapkan pada dirinya hukum-hukum haid. Ini kapan ini? Ketika tadi apa? Datang sesuai kebiasaan haidnya. فَإِذَا انْتَهَتْ عَدَتُهَا, jika telah berakhir kebiasaan haidnya, jika telah berakhir kebiasaan haidnya, اِغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ, dia mandi kemudian sholat, وَاَعْتَبَرَتْ الدَّمَ الْبَاقِي دَمْ إِسْتِحَاضَهْ, dan dia hukumi darah yang masih keluar sebagai darah istihadah. Jadi intinya yang dia jadikan patokan kebiasaan dia yang sudah dia ketahui ketika sebelum tertimpa istihadah. Ya, dia sudah tahu bahwasanya saya haid nanti di awal bulan misalkan atau di pertengahan bulan. Kemudian dia tahu bahwasanya nanti haid saya sekian hari. Sehingga intinya itu yang jadi patokan kapan datang kebiasaannya tadi. Hukumi darah yang keluar itu sebagai haid. Sehingga dia duduk, tidak sholat, tidak puasa. Begitu masa tersebut habis, dia mandi, dia sholat, meskipun masih ada darah keluar, dia hukumi darah yang keluar tadi sebagai darah istihadah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, di mana beliau bersabda, umkufi qadra ma kanat تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. Kata beliau, berdiam dirilah engkau seukuran kebiasaan haidmu menahanmu, seukuran kebiasaan haidmu menahanmu. Atau berdiam diri tadi, tidak sholat, tidak puasa. Diperintahkan oleh Nabi kepada Ummu Habibah, kamu berdiam diri, itu tidak sholat, tidak puasa, seukuran kebiasaan haidmu. Tsumma ghtasili wa shalli, kemudian mandilah dan sholatlah. Dalam hadis yang lain, kepada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Abi Khumaish, beliau bersabda, innama dhalika 'irqun, hanya saja ini darah sumbernya dari urat. Wa laysa bihaydin, kata Nabi, ini bukan haid. Fa idza aqbalat haydatuki fad'i as-salah, jika datang haidmu yang sebenarnya, baru tinggalkanlah salat. Jika datang haidmu yang sebenarnya, tinggalkanlah salat. Ini. Maka hadis ini menunjukkan jenis kondisi yang pertama tadi. Itu untuk wanita yang memiliki kebiasaan haid yang diketahui di sisinya. Solusinya seperti ini. Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, idza lam yakun laha 'adatun ma'rufah, jika si wanita tadi tidak memiliki kebiasaan yang diketahui. Jika si wanita tadi apa? Tidak memiliki kebiasaan yang diketahui. Istilahnya mungkin apa? Siklus haidnya tidak teratur atau apa begitu. Jadi dia tidak memiliki kebiasaan haid yang diketahui di sisinya. Kapan datang, dia tidak tahu. Berapa hari nanti haidnya, dia juga tidak tahu, karena terkadang sekian, berbeda-beda. Tetapi ada satu sisi yang bisa dia gunakan sebagai patokan, lakin damuha mutamayyiz, tetapi darah yang keluar sifatnya mutamayyiz, berbeda. Sifat darah yang keluar berbeda. Ba'dhuhu yahmilu sifatan haidhi, ya. Di sebagian waktu darah yang keluar memiliki sifat-sifat darah haid. Bi ayyakuna aswada aw thakhinan aw lahu raihah. Berupa yang keluar itu darahnya kehitaman, tebal dan memiliki bau tidak enak. Wa baqiyatuhu, sementara di saat yang lainnya nanti setelah beberapa hari yang keluar, la tahmilu sifatan haid, tidak ada ciri-ciri darah haid. Tetapi apa? Bi ayyakuna ahmar, warnanya kemerahan, segar, darah segar biasa. Laisa lahu raihah, tidak ada bau yang menyengat. Wala thakhinan, tidak pula tebal. Di sekian hari yang keluar seperti ini. Jadi setelah itu keluar yang demikian. Sifatnya berbeda. Maka apa? Yang dijadikan patokan ketika itu adalah tadi sifat. Fafi hadhihi al-halah, maka pada kondisi ini, ta'tabiru dam alladhi yahmilu sifatan haydi hayda, fatajlisu wa tada'u as-salata was-siyam. Pada kondisi yang seperti ini, si wanita tadi menganggap darah yang keluarnya itu memiliki sifat-sifat darah haid, itulah yang dia hukumi sebagai haid. Maka dia duduk dan dia tinggalkan sholat dan puasa. Ya, ini apa? Ketika ada perbedaan sifat tadi. Jadi sifat darah haid tadi itu kehitaman, tebal dan memiliki bau. Kalau ada ciri ini, berarti itulah haid. Ketika tidak ada, berarti apa? Istihadhah. Wa ta'tabiru ma 'adahu istihadhatan, dan dia anggap darah yang selain itu sebagai istihadhah. Taghtasil 'inda nihayati alladhi yahmilu sifat al-haid, dia mandi ketika telah berhenti darah yang memiliki sifat seperti darah haid tadi. Baik itu darah yang memiliki sifat haid tadi itu berhenti, dia mandi. Wa tusalli wa tasum, dia salat, dia puasa. Wa ta'tabiru tahira, dan dia anggap dirinya sudah suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Khubaysh, berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Khubaysh, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haid, apabila itu darah haid, fa innahu aswad yu'raf, maka warnanya itu kehitaman, yu'raf, diketahui. Fa amsiki anis salat, maka tahan dirilah kamu dari salat. Fa idza kana al-akhar, jika darahnya itu memiliki sifat yang lain, fa tawaddai wa salli, berwudulah dan salatlah." Nah, tampak jelas di sini bahwa Nabi memerintahkan kepada Fatimah binti Abi Khubaysh radhiyallahu ta'ala anha untuk melihat kepada ciri darah tadi. Kalau itu aswad, tadi kehitaman, itu haid. Amsiki adis sholat, tahan diri dari sholat, jangan sholat. Jika itu sifat yang lain, maka apa? Sholatlah. Fafihi annal mustahadah ta'tabir sifat ad-dam wa tumayyiz biha bainal haid wa ghairihi. Maka pada hadis tersebut, maka di dalam hadis tersebut bahwasanya yang namanya wanita istihawah, dia menghukumi dari sifat darahnya, dan dia membedakan antara darah haid dengan yang selainnya dari sifat tadi, dengan sifat tadi. Ini kondisi yang kedua, yaitu yang bisa membedakan. Al-halatu tsalitsah, kondisi yang ketiga, idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha wala sifatun tumayyiz biha al-haidha min ghairihi, apabila dia tidak memiliki kebiasaan yang ia ketahui, tidak pula sifat yang bisa ia bedakan antara haid dengan yang selainnya. Jadi kebiasaan dia tidak ada, sifat yang dia bisa membedakannya dia pun tidak bisa, seolah sama saja. Maka ini bagaimana solusinya? Fa innaha tajlisu ghaliban haidhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahrin. Maka sesungguhnya dia, solusinya apa? Dia duduk, yaitu tidak salat, tidak puasa, selama mayoritas masa haidnya wanita. Selama mayoritas masa haid wanita, yaitu 6 hari atau 7 hari di setiap bulannya. Jadi intinya dia dalam satu bulannya itu, intinya dia apa? Dia tidak sholat selama 6 hari atau 7 hari. Lianna hadhihi 'adatu ghalibin nisa, karena ini yaitu haid selama 6 hari atau 7 hari adalah kebiasaan dari mayoritas wanita. Kebiasaan dari mayoritas wanita. Ya intinya dia perkirakan saja, perkirakan ya. Pokoknya di setiap bulannya itu apa? Tidak sholat, tidak puasa selama 6 hari atau 7 hari. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah bintu Jahsyin radhiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya raqdatun minasyaitan." Hanya saja darah itu, yaitu istihadhah, adalah dorongan dari syaitan. Itu syaitanlah yang menggerakkannya sehingga keluar darah tadi, untuk membuat bingung si wanita tadi. Fatahidhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin. Maka anggaplah dirimu haid, kata Nabi, 6 hari atau 7 hari. Anggaplah haid dirimu itu 6 hari atau 7 hari. Tsummaghtasili, kemudian mandilah. Fa idza istanqati, jika engkau telah bersih, fasalli arba'atan wa ishrina, maka kemudian salatlah kamu selama 24 hari, aw salatatan wa ishrin, atau selama 23 hari. Wa sumi wa salli, salatlah, puasalah dan salatlah. Fa inna dzalika yujzi'uki, yang demikian itu mencukupi bagimu. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa, demikian juga perbuatlah sebagaimana wanita wanita itu haid. Rawahu al-Khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi. Jadi kata Nabi, Kalau memang itu tidak ada, dia bisa tidak memiliki kebiasaan, tidak memiliki sifat yang bisa membedakan, ya tadi, anggaplah dirinya itu haid 6 hari atau 7 hari, kemudian mandi, kemudian dia sholat 24 hari atau 23 hari. Jadi itu mengenai wanita yang tertimpa istihadah. Ada 3 keadaan dan itu diurutkan. Diurutkan dalam artian keadaan pertama ini kalau memang masih bisa dia jadikan patokan, ini yang dijadikan patokan. Itu kondisi pertama, yaitu kebiasaan. Kalau ini tidak punya, turun kepada sifat. Dia bedakan sifat darah. Kalau ini tidak bisa, maka turun kepada kondisi yang ketiga. Ya sudah, dia kira-kira saja. Intinya dalam 1 bulannya dia tidak sholat, tidak puasa 6 hari atau 7 hari. Selebihnya, ya dia anggap dirinya sebagai wanita suci, dia sholat dan puasa. Dan demikian. Ma yalzamu al-mustahawatu fi halil hukmi bituharatiha. Sekarang perkara-perkara apa yang harus bagi wanita yang tertimpa istihadah pada kondisi yang dia dihukumi suci, ya, pada perkara-perkara apa yang diharuskan bagi wanita istihadah pada kondisi yang dia dihukumi suci. Ingat tadi bahwa wanita yang tertimpa istihadah hukumnya seperti wanita suci, bukan seperti haid. Ya, dihukumi haid itu tadi apa? Dengan melihat kebiasaan, kalau tidak bisa dengan sifat darah, kalau tidak bisa tadi dengan keumuman wanita, yaitu 6 hari atau 7 hari. Nah, sekarang yang jadi pembahasan kita adalah apa? Ketika dia sudah lepas dari masa haidnya, tetapi tentu masih keluar darah, yang dikatakan darah istihawa. Ya kan? Masih keluar darah, yang itu dikatakan darah istihawa. Nah, ini apa perkara yang khusus bagi dia? Hukum-hukum khusus apa bagi dia terkait darah yang masih keluar tadi itu darah istihawa? Ada 2 perkara disebutkan di sini. Yang pertama adalah yajibu 'alaiha an taghtasila 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah hasba ma sayati bayanu. Yang pertama adalah apa? Wajib atasnya untuk mandi ketika telah selesai haidnya yang sebenarnya, berdasarkan rincian yang telah lalu tadi. Berdasarkan rincian yang telah lalu tadi. Jadi tetap wajib mandi ketika berakhir masa haidnya yang hakiki, yang memang sebenarnya. Dengan apa? Dengan melihat rincian yang telah lalu tadi. Jadi kalau sudah berakhir masa haid yang sebenarnya, dia mandi. Apakah dengan keadaan yang pertama, apakah keadaan yang kedua, ataukah dengan keadaan yang ketiga. Yang nomor dua, tazsila farjaha li izalati ma alaihi minal khariji inda kulli salah. Dia membasuh kemaluannya untuk menghilangkan darah yang keluar di setiap kali sholat. Setiap kali sholat dia basuh kemaluannya untuk menghilangkan darah yang keluar di setiap kali sholat. Wa taj'al fil makhraj qutnan wa nahwahu yamna al kharij. Dan dia jadikan di kemaluannya tersebut kapas atau yang semisalnya untuk mencegah, ya, untuk menahan sesuatu darah yang keluar tadi. Thumma tatawadda' 'inda dukhuli waqti kulli salah. Kemudian dia berwudu ketika telah masuk waktu dari tiap-tiap sholat. Kemudian dia berwudu ketika telah masuk waktu dari tiap-tiap sholat. Jadi untuk wanita istihadah itu wudunya harus apa? Setelah masuk waktu. Dan wudunya itu dilakukan tiap kali sholat fardu tadi, meskipun dia belum berhadas. Meskipun dia belum berhadas, misalkan datang waktu maghrib, maka apa tadi? Dia basuh dulu kemaluannya, kemudian dia pakai pembalut atau yang semisalnya. Kemudian setelah itu dia berwudu untuk sholat maghrib. Sebelum isya atau selama tenggang waktu maghrib sampai isya, dia belum buang angin, dia belum buang air kecil, belum berhadas. Tetapi karena dia wanita istihadah yang berarti ada darah keluar begitu, nanti untuk sholat isya dia tetap harus apa? Wudu lagi. Dan dilakukannya harus setelah masuk waktu. Begitu masuk waktu isya, dia berwudu. Demikian pula terus selama 5 waktu itu. Dan setelah dia wudu untuk tadi, setelah masuk waktu sholat tadi, itu bisa dia gunakan sepanjang waktu sholat tersebut. Sepanjang waktu sholat tersebut, selama dia belum mengerjakan pembatal yang lain. Misalkan untuk sholat sunnah, untuk menyentuh mushaf, ini bisa dengan wudu tadi. Meskipun sudah keluar darah itu, meskipun sudah ia rasakan ada darah keluar, tetapi tidak berbahaya, tidak membahayakan dirinya. Dia masih bisa menggunakan wudu yang tadi. Dia masih bisa menggunakan wudu yang tadi untuk segala amal-amal yang memang di situ disyariatkan berwudu. Nah, dia baru punya kewajiban wudu lagi kalau sudah datang waktu sholat berikutnya. Ya, datang waktu sholat isya, nah, maka dia apa? Harus wudu lagi untuk dia bisa sholat. Ya, baik itu sholat fardu isya ataupun setelahnya ataupun nanti sholat malam dan sebagainya, itu harus apa? Wudu lagi di masuknya waktu sholat isya. Jadi ini bisa berlaku sampai subuh kalau memang dia belum mengerjakan pembatal yang lain. Kalau dia belum mengerjakan pembatal yang lain, tapi kalau ada pembatal yang lain, ya dia batalnya karena memang ada pembatal yang lain tadi. Nah, dalil yang menyebutkan hal ini sabda Nabi SAW. Kata Nabi, tada'us salat ayyama akra'iha thumma tagtasil wa tatawadda inda kulli salat. Ya, syahid pada lafaz wa tatawadda inda kulli salat, dia berwudu di setiap kali salatnya. Ya, dia berwudu di setiap kali sholatnya. Itu sholat fardu. Sholat apa? Fardu. Ataupun sholat sunnah itu ngikut. Boleh. Tidak harus wudu. Ya, sholat sunnah ba'diyah. Itu bisa dikerjakan dengan wudu sholat fardunya tadi. Jadi dengan ini selesai pembahasan istihadah. Selesai pembahasan istihadah. Maka ulama kemudian mengikutkan hukumnya, mengikutkan hukum dengan wanita istihadah orang-orang yang memiliki penyakit berupa terus-menerusnya keluar air kencing. Terus-menerusnya apa? Keluar air kencing. Maka dihukumi sama seperti wanita istihadah, itu apa? Dia taruh sesuatu yang bisa menghalangi sehingga air kencing tadi tidak sampai kepada pakaiannya yang luar. Kemudian juga berarti dia berwudu tiap kali telah masuk waktu sholat. Dia berwudu tiap kali masuk waktu sholat. Salisan yang ketiga mengenai an-nifas wa ahkamuhu. mengenai seputar hukum-hukum nifas. Wan nifasu kal haidhi fima yahil. Wanita nifas itu seperti wanita haid di dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Kal istimta'i minha bima dunal farj, seperti bolehnya beristimta' dengannya para suami selama bukan pada kemaluannya. Wa fima yahrum, dan juga semisal dengan haid di dalam perkara-perkara yang diharamkan. Kal wat'i fil farji, seperti jima' pada kemaluan. Wa man'i shaum, larangan puasa. Wassalah, larangan salat. Wattalaq, larangan ditalak. Wattawaf, larangan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Wa qira'atil Qur'an, larangan membaca Al-Qur'an dengan uzur juga yang telah tadi disebutkan. Wa lubthi fil masjid, larangan untuk berdiam diri di dalam masjid. Wa fi wujubil ghusli 'ala an-nufasa inda inqita'i damiha, dan juga mengenai wajibnya untuk mandi atas wanita-wanita yang nifas tadi ketika berhentinya darah nifas, sama seperti wanita haid. Wajib alaiha an taqdiya as-siyama duna shalah, dan juga wajib atasnya untuk mengqadha puasa dan tidak pada salat. Ya, fala taqdiha, tidak perlu dia mengqadha salatnya sebagaimana haid. Wan nifasu damun tarhihi ar-rahim lil wiladah wa ba'daha. Jadi yang namanya nifas adalah darah yang dia itu keluar dari rahim untuk dia ini melahirkan, dan juga setelah melahirkan, dan juga setelah melahirkan. Wahwa baqiyatud dam alladhi uhtabisa fi muddatil hamil. Dia adalah sisa darah yang tertahan selama masa kehamilan. Wa aktsaru muddatihi indal jumhur 40 yawma, dan masa nifas paling lama di sisi mayoritas ulama adalah 40 hari. Adalah 40 hari. Jadi menurut mayoritas ulama maksimal nifas 40 hari. Kalau setelah 40 hari masih ada sesuatu yang keluar, itu sudah bukan nifas lagi. Artinya dia mandi, sholat, puasa, meskipun keluar sesuatu. Karena kalau sudah 40 hari sudah tidak ada lagi lebih dari 40 hari. Itu apa? Mayoritas ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat sampai 60 hari. Sampai 60 hari. Tapi kalau jumhur, mayoritas itu 40. Dikatakan hari terbanyak nifas itu 40 ya tadi. Kalau terus keluar dan di hari 40 itu masih keluar setelah itu, maka yang setelah-setelahnya itu tidak lagi dihukumi sebagai nifas. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna an-nufasa tada'u shalah 40 yawma. Telah ijma', telah sepakat para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan juga tabi'in dan yang setelah mereka, bahwa wanita nifas itu meninggalkan sholat 40 hari. Maksimal 40 hari. Illa antara at-tuhra qabla dhalik, kecuali dia melihat suci sebelum itu. Fataghtasil wa tusalli, maka dia mandi kemudian sholat. Artinya kalau kemudian dia sudah bersih sebelum 40 hari, ya sudah, dia mandi dan sholat. Fa idzan qata'a damun nufasa qabla al-arba'in faqad intaha nifasuha. Jika darah telah berhenti, darah nifas telah terhenti sebelum 40 hari, berarti apa? Telah berakhir nifasnya. Fataghtasil, maka dia mandi, wa tusalli, dan salat. Ya, wa tazawala ma muni'at minhu bisababin nifas, dan telah terangkat, telah hilang hukum-hukum yang semula dilarang bagi dia dengan sebab nifas. Jadi kalau sudah bersih, maka apa? Hilanglah segala perkara-perkara yang dilarang. Artinya dia sudah bisa sholat, puasa dan seterusnya. Wa idza alqat alhamilu ma tabayyana fihi khalqu insanin, jika wanita hamil itu keguguran janin yang sudah jelas bentuk manusia, biangkana fihi takhtit, dengan bahwasanya di sana sudah ada bentuk anggota tubuh, tangan, kaki begitu. Wasara ma'aha damun ba'da nuzulihi, dan kemudian setelah keguguran tadi keluar darah, falaha ahkam an-nufasa, maka dia dihukumi wanita nifas. Wal muddatu allati yatabayyan fiha khalqul insan fil haml 3 months ghaliban, dan waktu yang di situ sudah jelas bentuk manusia seringnya yaitu setelah usia kandungan 3 bulan. Ya, kalau usia 3 bulan mayoritasnya apa? Sudah jelas bentuk manusia. Wa aqalluha wahidun wa 80 yawman, dan minimalnya adalah 81 hari. Minimalnya adalah 81 hari. Itu apa? Dikatakan minimal bisa ada bentuk manusia. Kalau mayoritasnya tadi, mayoritasnya ya 3 bulan. Minimal bisa mungkin sudah bentuk manusia 81 hari. Wa in alqat 'alaqatan aw mudghah lam yatabayyan fiha takhtitul insan lam ta'tabir ma yanzil ba'daha min ad-dam mutifasa, jika yang dia keluar keguguran tadi masih bentuknya apa, kumpalan darah atau kumpalan daging, maka dan tidak jelas di situ ada bentuk manusia, maka apa, tidak dia anggap darah yang keluar setelahnya sebagai nifas, sehingga apa, fala tatruk as-salah wa as-siyam, dia tidak meninggalkan salat, tidak boleh meninggalkan puasa. Wa laysa laha ahkamu nifasa, dan tidak memiliki hukum-hukum wanita nifas. Ini ya, ini kalau apa? Kalau belum jelas bentuk manusia. Tanbihun muhim, ada peringatan penting. Huna mas'alah yajib at-tanbih 'alaiha, di sini ada masalah yang perlu ditanbih, perlu diberi peringatan. Wa hiya anna ba'dha minan nisa, sebagian wanita, qad tatanawal dawa linafli man'i nuzuri damil haid, sebagian wanita meminum obat untuk mencegah darah haid, hatta tatamakkan min siyam ramadhan au adail hajj, sehingga dia bisa puasa ramadhan, bisa mengerjakan haji. Fa in kanat hadhihi al-hubub liman'i nuzuli dam muddatan wala taqta'uhu fala ba'sa bitanawuliha, jika pil-pil tadi ini untuk mencegah keluarnya darah haid hanya beberapa saat saja, tidak kemudian memutus selama-lamanya, hanya beberapa saat saja, maka tidak mengapa mengkonsumsinya. Wa in kana taqta' al-haid qat'an mu'abbada, tetapi jika pil-pil tadi itu memutus haid untuk selama-lamanya, fa hadza la yajuz, yang demikian tidak diperbolehkan. Illa bi idzni zauj, kecuali dengan izin suami, li anna hadza yatarattab 'alaihi qat'u an-nasl, karena berakibat nanti apa, akan terputus ya ini apa, bisa melahirkan lagi atau punya anak lagi. Hadhi jumalu min ahkamil haid, inilah global dari hukum-hukum haid. Mararna 'alaiha mururan sari'a, kita lewati dengan cepat. Wa tafasiluha tahtaj ila waqtin tawil, rinciannya butuh kepada waktu yang panjang. Lakin yajibu 'ala man ashkala 'alaihi syai'un minha aw min ghairiha an yas'al al-'ulama, akan tetapi wajib bagi orang yang tadi bingung atau tidak tahu perkaranya, hendaknya dia apa, menanyakan kepada ulama. Fa sayajidu 'indahum insyaallah ma yuzilu ishkalahu, dia akan dapat di sisi ulama itu insyaallah perkara yang bisa menghilangkan muskilahnya. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan haid dan nifas. Insyaallah pertemuan mendatang kita masuk kitab shalah, pembahasan mengenai salat.